Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Dea. Sekarang Dea akan menyanyikan lagu yang berjudul Surga di Telapak Kaki Ibu. Jadilah anak yang berbakti kepada orang.